السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، سبق بنا سريم سيقول مولا baik lisan maupun tulisan cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Pertama, mereka tidak keluar, mereka berjalan, beredar bersama Alkitab dan Sunnah. Selama mereka mengetahui dalil dari Alkitab dan Sunnah, maka mereka tidak keluar dari itu. Kalau mereka tidak atau belum mengetahui dan ada masalah yang harus diselesaikan, maka mereka berijtihad. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Yang pertama, mereka ambil agama mereka dari Alkitab dan Sunnah. Karena itu tidak ada yang keluar dari mereka perkataan-perkataan seperti kaum filsafat, dan mereka tidak mengenalnya. Yang kedua, mereka tetap berada di dalam fitrah yang Allah tabaraka wa ta'ala telah fitrahkan setiap manusia membawa agama yang hanif. Mereka tidak keluar dari fitrah. Karena itu fitrah mereka, yakni mereka berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah telah fitrahkan kepada mereka. Menyalahi sebagian manusia yang telah rusak fitrahnya. Yang ketiga, akal mereka sehat, akal mereka bersih, tidak sakit, dan akal mereka memiliki ketegasan, tidak goncang. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang akalnya bertentangan dengan wahyu, menyalahi orang-orang yang mengikuti kaum filsafat dari kaum mutakallimin. Yang menjadikan akal sebagai asas dan wahyu mengikutinya. Apa yang disetujui oleh akal mereka, mereka terima. Kalau tidak, maka mereka rubah wahyu itu. Atau mereka tolak wahyu as-sunnah. Berbeda dengan para sahabat, akalnya sahih, bersih, sehat, memiliki ketegasan. Akal yang seperti ini tidak akan pernah menyalahi wahyu dan selalu akan menyetujui wahyu, sebagaimana telah saya uraikan di mukaddimah kitab kita ini. Silakan merujuk kembali bagi yang ingin memperdalamnya, melihat, mengulang-ulang mukaddimah itu. Karena di situ saya jelaskan beberapa kaidah yang menjadi kaidah-kaidah agama, dan saya jelaskan kerusakan dan kebatilan cara beragamanya kaum mutakallimin. Karena itu ilmu tauhid mereka namakan ilmu kalam, nama yang tidak pernah dinamakan oleh para sahabat. Mereka namakan tauhid dengan kalam, ilmu kalam, yusammuna bi ghairi ismiha. Mereka menamakan bukan dengan namanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang dari umatku yang meminum khamr, kemudian mereka namakan khamr itu bukan dengan namanya. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yusammunaha bi ghairi ismiha, merupakan kaidah bahwa setiap nama harus sesuai dinamakan dengan apa yang ada padanya. Khamr ya khamr, riba ya riba, dan seterusnya. Kaum mutakallimin telah menamakan ilmu tauhid dengan ilmu kalam, yusammunaha bighairi ismiha. Mereka namakan bukan dengan namanya yang asli. Para sahabat akalnya tidak pernah bertentangan dengan wahyu, tidak pernah melawan wahyu. Berbeda dengan kaum filsafat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kaum mutakallimin yang menjadikan akal sebagai asas. Al-aslu adalah akal, dasarnya adalah akal. Wahyu mengikutinya. Dan ini ditulis oleh pembesar-pembesar tokoh dari kaum mutakallimin seperti Ar-Razi, Al-Ghazali dan lain-lain dari kaum mutakallimin yang menjadikan akal sebagai asas, mendahulukan akal dari wahyu. Dan mereka mengatakan ini agama, padahal ini bukan agama. Karena agama harus mendahulukan wahyu, wahyu terlebih dahulu baru akal. Dan akal selamanya tidak akan pernah menyalahi, menyelisihi, berlawanan, menentang wahyu. Jika akal itu seperti akalnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, sehat dan memiliki ketegasan, tidak sakit dan tidak goncang. Begitulah cara beragamanya para sahabat. Mereka taslim mengikuti Al-Quran dan Sunnah, apa kata Allah dan apa kata Rasul. Mereka berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah telah fitrahkan mereka. Tidak rusak fitrahnya. Dan mereka tidak mengikuti sunnahnya Fir'aun. Rusak fitrahnya. Alangkah rusaknya fitrahnya Fir'aun itu. Ketika Nabi yang mulia Musa alaihi salam mengatakan bahwa Allah di atas langit, maka dengan sangat sombongnya dia memerintahkan menterinya, ketua dari menterinya, untuk membuat bangunan yang tinggi agar dapat melihat Tuhannya Musa. Karena dia yakin, dia menuduh Musa bohong. Gak ada Tuhan di sana. Ini rusak fitrahnya. Karena Allah jalla dzikruhu telah memfitrahkan setiap manusia, bahkan pada hewan, mengetahui bahwa Rabbnya di atas memiliki sifat ketinggian al-'ulu. Yang keempat, para sahabat berjalan sesuai dengan lughatul Arab, bahasa Arab yang mereka ahlinya, yang Al-Quran turun dalam bahasa Arab yang mubin, yang jelas, yang terang, yang nyata. Dan Rasulullah SAW sebagai seorang yang sangat alim terhadap bahasa Arab, sehingga Al-Imam Al-Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah mengatakan tidak ada seorang pun yang sanggup menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para sahabat tidak keluar dari lugah bahasa mereka. Mereka paham betul. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, paham mereka. Tidak ada seorang pun yang mengutak-atik, yang mulai menafsirkan lebih dari apa yang Allah firmankan. Tidak seperti Jahmiyah, kaum mutakallimin dari para ahli bid'ah yang telah merubah, yang keluar dari lughatul Arab. Empat asas itu cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan wajib bagi kita berdasarkan nas-nas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang begitu banyak mengikuti cara dan sikap beragama para sahabat. Di kitab ini saya ulang-ulang manhaj para sahabat. Banyak saya berbicara di kitab ini tentang manhaj para sahabat dan kewajiban kita, kewajiban manusia mengikuti cara beragama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengamanatkan kepada mereka, telah mempercayai para sahabat untuk menyampaikan agama beliau. Yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan sepenuhnya setelah beliau wafat kepada para sahabat untuk mendakwakan agama ini. Pada Hajjatul Wada beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seluruh para sahabat yang hadir, liyuballighu ash-shahidu minkum al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepercayaan penuh kepada para sahabat untuk menyampaikan agama beliau ini, menyebarkan agama Islam ini, mendakwakan Islam ini, yang menunjukkan bahwa para sahabat telah ditakdir, dipuji, yakni diberikan tazkiyah oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang-orang yang berilmu, yang menyampaikan agama Allah. Liyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib. Itu pada Hajjatul Wada. Beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk ad-da'wa ila Allah. Yang menunjukkan bahwa beliau tahu, yakin bahwa para sahabat telah paham, mengerti apa yang beliau sampaikan. Dan cara beragama para sahabat itulah manhaj beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita pada pertemuan yang lalu telah membahas akidah ke-17 mengenai pembagian tauhid ada 3 macam yang dijelaskan pada akidah ke-18 mengenai tauhid rububiyah, kemudian akidah ke-19 tauhid ubudiyah, kemudian akidah ke-20 tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan ubudiyah sebagian yang telah kita bahas, demikian juga dengan tauhid asma wa sifat. Panjang sekali saya berbicara di mukaddimah kitab ini. Perbedaan antara manhaj salaf dengan kaum mutakallimin. Kaum mutakallimin, orang-orang yang ahli ilmu kalam, yang dimaksud orang-orang yang berbicara tentang Allah dengan akal pikiran mereka. Mereka jadikan asas akal, kemudian wahyu. Selalu mereka mengedepankan, mendahulukan akal dari wahyu, dan itu asas mereka. Mereka tidak menjadikan wahyu kemudian akal, tidak. Yang menjadi asas bukan wahyu, tapi akal. Dan saya telah menjelaskan di mukaddimah perkataan salah seorang pembesar Asy'ariyah, Abu Abdullah Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Hasan bin Hussein, yang terkenal dengan nama Ar-Razi. Perhatikan halaman 25. Berkata Ar-Razi, ini di kitabnya dengan judul Asasut Taqdis, yang kalau kita terjemahkan asas-asas, dasar-dasar dalam mensucikan Allah. Bagaimana cara mensucikan Allah? Yakni dengan cara-cara kaum mutakallimin tentunya. Dia mengatakan, apabila bertentangan dalil-dalil sam'iyyah. Dalil-dalil sam'iyyah itu dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan akliyah. Apabila bertentangan Al-Quran dan Sunnah dengan akal, begitu. Bagaimana? Ada kalanya dijamak, kata beliau. Maka hal ini mustahil, tidak mungkin dijamak. Karena mengumpulkan antara dua yang berlawanan, bertentangan. Yakni dia menggambarkan seolah-olah ada pertentangan, perlawanan antara dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dengan akal. Padahal tidak pernah terjadi, kecuali dari orang yang akalnya sakit dan goncang. Kemudian dia mengatakan lagi, atau keduanya, yakni dalil naqliyah dan akliyah ditolak atau dibatalkan, maka ini pun mustahil karena telah mendustakan dua yang berlawanan. Jadi tidak mungkin dijamak, dikumpulkan, digabung, tidak mungkin juga ditolak atau didahulukan dalil-dalil sam'iyyah. Bagaimana kalau kita mendahulukan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah? Dia mengatakan, maka hal ini pun mustahil. Perhatikan, menurut kaum mutakallimin, mendahulukan dalil-dalil sam'iyyah itu mustahil. Karena sesungguhnya akallah yang menjadi dasar bagi dalil-dalil Alkitab dan Sunnah. Kalau sekiranya kita mendahulukan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dari akal, maka yang demikian merupakan celaan bagi akal yang menjadi dasar bagi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka celaan terhadap sesuatu yang menjadi dasar dengan sendirinya merupakan celaan terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka mendahulukan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah merupakan celaan bagi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu sendiri dan sekaligus bagi akal. Maka dari itu wajib mendahulukan akal kemudian dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian kata salah seorang pembesar Asy'ariyah, Ar-Razi, di dalam kitabnya dan di beberapa kitabnya. Ini tokoh besar mutakallimin, bahwa asas mereka mendahulukan akal dari wahyu. Tidak boleh wahyu terlebih dahulu kemudian akal, tidak. Karena yang menjadi asas dasar adalah akal, bukan wahyu. Wahyu mengikutinya. Seandainya kita mendahulukan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka hal ini merupakan celaan bagi Al-Quran dan Sunnah, dan juga sekaligus kepada akal. Karena itu wajib mendahulukan akal dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau terjadi perlawanan, maka imma ditakwil, ayat-ayat Al-Quran itu ditakwil, atau ditakwil, diserahkan aja artinya kepada Allah yang tahu dan kita tidak tahu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman istiwa di atas 'arsy, maka kalau ditakwil, ditakwillah seperti yakni mereka mengatakan istaula, Allah menguasai 'arsy. Dan itu yang dilakukan oleh Jahm bin Safwan dan kawan-kawannya. Atau ditakwil, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, diimani tapi enggak tahu istiwa itu apa. Diserahkan kepada Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, disampaikan kepada Jibril, Jibril enggak tahu itu istiwa itu apa. Berarti jahil. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW juga enggak tahu. Serahkan saja artinya kepada Allah. Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, sahabat juga enggak tahu, hanya iman saja. Ini adalah kebodohan. Madhab tafwid, madhab kebodohan. Tidak mungkin Jibril, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk para a'immatul muslimin, tidak tahu arti istiwa, padahal mereka orang-orang Arab. Yang kita tidak tahu dan Allah tidak memberitahukannya adalah kaifiyahnya. Itu yang kita tidak tahu dan Allah tidak memberitahukan bagaimana Allah istiwa itu. Allah tidak memberitahukan dan tidak boleh kita bertanya kaifiyahnya. Tapi tahu artinya istiwa, istiwa. Para ahli bahasa Arab pada zaman itu tahu istiwa, istiwa. Gak ada mereka mengatakan gak tahu, serahkan saja artinya. Ini madhab kebodohan, manhaj kebodohan, tafwid. Demikianlah kaum mutakallimin. Karena itu ketika mereka berhadapan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, karena asas mereka adalah akal terlebih dahulu kemudian wahyu, maka ayat-ayat itu imma mereka ta'wil dalam arti tahrif, rubah dari arti yang zahir yang sebenarnya kepada arti yang lain, atau mereka berada di dalam kebodohan tidak tahu. Tafwid. Padahal bukan demikian. Ahlu sunnah tidak seperti itu. Ahlu sunnah mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka menetapkan apa adanya nama dan sifat-sifat Allah. Mereka tidak menyerupakan, menyamakan Allah dengan makhluknya. dan mereka tidak berubahnya, dan mereka juga tidak bertanya bagaimanakah sifat Allah itu. Karena pembicaraan mengenai sifat adalah cabang dari pembicaraan mengenai zat. Perhatikan akidah ke-20. Tauhid asma wa sifat, yaitu kita meyakini keesaan Allah dan kita mengesakannya dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa yang Allah telah tetapkan dalam kitabnya yang mulia dan telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih, bukan hadis-hadis maudhu palsu atau hadis-hadis yang sangat lemah atau bahkan hadis-hadis yang dhaif, tidak, hadis-hadis yang sahih, sahih atau hasan. Kita tetapkan nama dan sifatnya dan kita mengetahui arti dan maknanya. Tahu ketika Allah berfirman bahwa dia mempunyai tangan, kita tahu tangan-tangan. Tetapkan apa adanya seperti para sahabat. Tidak boleh kita mengatakan tangan Allah seperti tangan kita, karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kita mengetahui arti dan maknanya tanpa ta'wil yang batil atau tahrif atau menghilangkannya, ta'til, meniadakannya, seperti kaum Jahmiyah. Jahm bin Safwan dan kawan-kawannya telah menghilangkan bukan hanya sifat Allah tetapi nama-nama Allah pun dihilangkan, atau merubahnya atau menyerupainya dengan makhluk dan bertanya bagaimanakah sifat Allah. Itu tidak boleh, karena pembicaraan mengenai sifat adalah cabang dari pembicaraan mengenai zat Allah, diri Allah. Semuanya meyakini bahwa Allah ada dirinya, zatnya. Maka sebagaimana manusia mempunyai zat, tetapi tidak boleh kita serupakan dan kita samakan zat Allah yang maha besar dan maha mulia dengan zat makhluknya. Maka demikian juga dengan sifat-sifatnya, tidak boleh kita serupakan dan samakan dengan sifat-sifat makhluknya. Akan tetapi wajib bagi kita menetapkan apa adanya sebagaimana yang Allah firmankan dan telah disabdakan oleh Nabi dan Rasulnya yang mulia dalam hadis-hadis sahih, dengan mengetahui arti dan maknanya. Nabi SAW bersabda, Allah setiap malam pada sepertiga malam yang akhir turun ke langit dunia. Kita tahu artinya turun-turun, tapi bagaimana turunnya Allah tidak memberitahukan kepada kita, dan tidak boleh kita korek-korek, tidak boleh kita bertanya dan seterusnya, tidak boleh kita bertanya bagaimana turunnya. Tapi para sahabat, mereka orang Arab, tahu turunnya turun. Jahm bin Safwan dan sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya dari kaum mutakallimin merubah nas ini. Mereka katakan yang turun perintahnya, yang turun rahmatnya dan seterusnya. Itu adalah agamanya kaum mutakallimin. Berbeda dengan agamanya para sahabat, yakni cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian pada akidah ke-21 kita beriman dan meyakini bahwa Allah istiwa di atas arsy-Nya secara hakiki. Zatnya istiwa di atas arsy secara hakiki yang sesuai dengan kebesaran, kemuliaan dan ketinggian Rabbul Alamin. Tidak boleh kita mengatakan bahwa istiwa Allah di atas arsh adalah istaula, menguasai arsh, sebagaimana perkataan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang semanhat dengan mereka. Ini telah kita bahas di kitab ini pada halaman 59 panjang lebar. Saya menjelaskannya. Firman Allah Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, surat Taha ayat 5. Artinya jelas dan kita mengetahui artinya. Dan orang-orang Arab mengetahui, para sahabat dan tabi'in mengetahui istiwa, istiwa, 'ala wartafa, berada di atas. Yani Allah di atas sekalian makhluknya. Allah disifatkan dengan sifat zat al-'ulu dan istiwanya di atas arsh, dan Allah mengulang-ulangnya memberitahukan kepada manusia bahwa dia istiwa alal arsh di 7 tempat di dalam kitabnya yang mulia. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa dia berada di atas sekalian makhluknya berulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Tidak boleh kita merubahnya seperti perbuatan ahlul kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ihi, mereka telah merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Allah mengulang beberapa kali firman-Nya yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ihi agar kita kaum muslimin waspada. Hati-hati jangan sampai mengikuti perbuatan ahlul kitab dari orang-orang Yahudi yang telah merubah kitab Allah, firman-firman Allah dalam Taurat dan Injil. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa dia istiwa di atas arsy-Nya, padahal Allah sebagaimana telah kita imani lebih mengetahui tentang dirinya. Siapa yang lebih mengetahui tentang diri Allah selain dari Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu dari seluruh makhluk tentang Allah, tentang Rabbul Alamin. Maka beliau tidak pernah merubah firman Allah, menafsirkan firman Allah istiwa jadi istaula dan seterusnya seperti perkataan kaum mutakallimin. Tidak pernah, padahal beliau adalah orang yang paling alim, paling takwa, paling takut di antara manusia kepada Allah, paling alim, paling tahu tentang Rabbul Alamin dari seluruh makhluk. Tidak pernah beliau mengatakan istiwa ini adalah istaula, atau kita serahkan saja kepada Allah apa artinya, kita tidak tahu, saya tidak tahu artinya, Jibril yang menyampaikan kepada saya tidak tahu artinya, dan para sahabat yang akan saya sampaikan ini tidak tahu artinya, kamu semua tidak tahu artinya. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan seperti itu. Beliau menyampaikan apa adanya yang Allah firmankan, dan beliau tahu Allah subhanahu wa ta'ala istiwa secara hakiki di atas arsy. Kemudian akidah ke-22 juga telah kita bahas pada halaman 56 panjang lebar. Akidah ke-22, kita beriman dan kita meyakini bahwa Allah mempunyai wajah yang kekal, yang disifatkan dengan kebesaran dan kemuliaan. Tidak boleh kita katakan bahwa yang dimaksud dengan wajah adalah zat Allah, sebagaimana perkataan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang semanhat dengan mereka. Firman Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Firman Allah Dzul Jalali wal Ikram, kembali kepada wajhu, yakni sifat wajah Allah Dzul Jalali wal Ikram. Wajah-wajah, tetapi tidak sama dengan wajah-wajah makhluknya. Kalau kita katakan Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai wajah, titik sampai di situ. Dan kita imani, kita tetapkan apa adanya, itulah akidah yang hak, akidah yang sahihan, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi kalau kita katakan Allah mempunyai wajah, wajahnya sama dengan wajah kita, dengan wajah makhluk, maka kita telah menyelisihi, berlawanan dengan manhaj para sahabat dan telah memasuki kesesatan yang dalam sekali, dan kita masuk ke dalam kelompok kaum mujassimah yang menjisimkan, menyamakan, menyerupai Allah dengan makhluknya. Kalau kita katakan itu bukan wajah tapi zat Allah, Allah tidak ada wajah, maka kita telah menyelisihi manhaj para sahabat dan masuk ke dalam kelompok kaum mutakallimin dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya yang semanhaj dengan mereka. Yang hak adalah kita mengikuti para sahabat. Para sahabat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan yang dimaksud dengan wajah di sini adalah diri Allah. Tidak. Mereka tetapkan wajah adalah wajah. Titik sampai di situ. Kita menetapkan apa adanya. Kita mengimaninya, kita meyakininya. Allah mempunyai wajah yang disifatkan dengan Dzul Jalali wal Ikram. Kita tidak menghilangkannya, kita tidak merubahnya, kita tidak mentakwilnya dengan takwil yang batil. Kita tidak bertanya bagaimana wajah Allah itu, enggak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini dan ayat-ayat yang lain bersama hadis-hadis yang sahih, kita tetapkan Allah mempunyai wajah. Iya, Allah mempunyai wajah. Tetapi laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun juga. Wajahnya tidak sama dengan wajah makhluk. Sama seperti muka-muka kita tidak sama dengan muka kera dan babi. Walhal kera dan babi punya muka tidak? Punya. Coba antum berkaca dengan kera, tanya sama orang ketiga, ini apa yang depan ini namanya? Wajah. Wajah antum, wajah kera. Sama gak? Sama. Mau antum disamakan? Allah mempunyai misal yang lebih tinggi. Nama sama, tapi hakikatnya tidak sama. Itu manhaj yang hak. Menetapkan apa adanya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak seperti kaum yang menyerupai Allah dengan makhluknya. Menjisimkan Allah. Tidak juga seperti kaum mutakallimin yang meniadakan, menafikan kedua-duanya. Ini adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan dan jauh dari hidayah dan cahaya Al-Quran dan Sunnah, dan telah rusak fitrahnya yang Allah telah fitrahkannya. Jauh dari hidayah dan cahaya Al-Quran karena asas mereka adalah akal, tapi bukan akal yang sehat, bukan akal yang memiliki ketegasan, akal yang sakit, akal yang goncang. Telah rusak fitrahnya Karena Allah Jalla Zikruhu telah memfitrahkan setiap manusia dengan fitrah yang sangat agung, sangat besar sekali, yaitu agama yang hanif. Dan jelas akal mereka rusak, dan jelas mereka jahil dalam bahasa Arab yang telah dijelaskan oleh para ulama. Akidah ke-23, kita beriman dan kita meyakini bahwa Allah mempunyai dua tangan yang mulia dan agung, tidak sama dengan tangan makhluknya. Dan tidak boleh kita katakan bahwa yang dimaksud dengan tangan itu adalah kekuasaan. Ini adalah kesesatan. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, orang yang pertama menerima wahyu Al-Quran, sampai wahyu Al-Quran kepada mereka dari lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang pertama kali membaca Al-Quran, tidak pernah merubah. Oh, yang dimaksud dengan tangan itu adalah kekuasaan, kudrah. Sama sekali. Ya. Tangan, tangan, titik. Kalau kita katakan, kita katakan Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai tangan. Allah mempunyai dua tangan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ini. Perhatikan ayat yang saya bawakan ini. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Astakbarta am kunta minal alim. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Khalaqtu biyadai, apakah kita mau menerjemahkan dua kekuasaanku? Berarti kekuasaan Allah terbatas hanya dua. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Tegas, jelas, terang Allah berfirman kepada iblis, mencela iblis, menegur iblis. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau untuk sujud kepada Adam, Adam yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau menyombongkan diri atau merasa, yakni termasuk orang-orang yang sombong? Surat Shaf ayat 75. Akidah ini telah saya jelaskan dengan panjang lebar di halaman 75 dari kitab ini dan seterusnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kedua tangan. Wajib kita imani apa adanya. Tidak boleh kita serupakan, tidak boleh kita bayang-bayangi. Kita pikir-pikirkan bahwa tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Tidak. Tidak boleh kita katakan bahwa yang dimaksud dengan tangan adalah kekuasaan. Itu agamanya adalah kaum mutakallimin. Agamanya kaum filsafat. Berbeda dengan agamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Pada halaman 75, 76, 77, 78, panjang saya membahasnya dengan ayat dan hadis-hadis yang sahih sampai pada halaman 84. Kemudian akidah ke-24, kita beriman dan kita meyakini bahwa Allah mempunyai dua mata. Firman Allah tentang Nabi dan Rasulnya yang mulia Musa alaihi salam, alaihi salatu wassalam, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Dan firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Dan bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, maka sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan kami. Ini pun telah dijelaskan pada halaman 88. Yakni ketika menjelaskan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Halaman 88 yang ketiga, di antara sifat Allah mempunyai kedua mata yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Di antaranya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yakhfa 'alaykum." Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi bagi kamu. Yakni tentang nama sifat Allah jelas terang, tidak tersembunyi bagi seorang pun manusia. Ketika mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian apa yang disabdakan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah laisa bi'awar." Allah tidak buta sebelah matanya. Kemudian Nabi wa asyara biyadihi ila ainihi. Kemudian Nabi SAW berisyarat ke matanya, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala secara hakiki mempunyai mata yang sesuai dengan kebesaran, kemuliaan dan ketinggiannya yang tidak sama dengan mata-mata makhluknya. Kalau tidak, buat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat begini? Untuk menjelaskan kepada para sahabat secara hakiki Allah mempunyai mata. Wa innal dan Allah tidak buta sebelah matanya. Innal masih wa innal masih ad-dajjal a'warul ain, ainul yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tawfiyah. Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal buta sebelah matanya yang kanan, seolah-olah ia seperti buah anggur yang menonjol ke depan. Allah tidak awar, Allah tidak buta, Allah melihat, Allah mempunyai kedua mata. Tapi Dajjal yang akan datang nanti pada akhir zaman buta matanya sebelah kanan. Dalam hadis yang lain hampir sama juga, hadis halaman 89, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, "Wa inna rabbakum laisa bi'awar." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Rabbul Alamin, Rabbul Alamin tidak buta sebelah matanya, menunjukkan Allah mempunyai dua mata. Beda dengan Dajjal. Dajjal buta sebelah matanya yang kanan, maktubun baina ainihi kafir. Tertulis di antara kedua mata Dajjal itu, kafir, kafa ra. Kemudian halaman 90, di antara sifat Allah keempat, Allah maha mendengar dengan pendengarannya dan maha melihat dengan penglihatannya. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Mendengar dengan pendengaran, melihat dengan penglihatan. Tidak mungkin dikatakan Allah mendengar tanpa pendengaran, melihat tanpa penglihatan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan dan katakan kepada Rabbul Alamin. Perhatikan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, halaman 90, 91 dan seterusnya, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah membaca ayat, ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, ila qawlihi ta'ala, sampai kepada firman Allah, sami'an basira, yang artinya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Qala, kata Abu Hurairah, perhatikan, perhatikan ikhwan, akhwat yang punya kitabnya. Qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ibhamahu ala udunihi wallati taliha ala ainihi. Kata Abu Hurairah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan ibu jarinya nih di telinganya gini. Dan yang dekat dengan ibu jari apa? Jari telunjuknya di matanya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat makna sami'an basira, Allah Maha mendengar dengan pendengarannya dan Maha melihat dengan penglihatannya, matanya. Allah mempunyai pendengaran, mempunyai mata yang sesuai dengan kebesaran, kemuliaan, ketinggian Allah. Laisa kamislihi syai'un. Lanjutannya apa? Wahuwa sami'ul basir. Ahli bid'ah, kaum mutakallimin, sibuk dengan bagian awal dari ayat ini. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Dia lupa bagian selanjutannya, bagian yang kedua. Wahuwa sami'ul alim. Sahih, Allah tidak serupa dengan makhluknya dan tidak ada seorang pun makhluk yang menyerupai Allah tabaraka wa ta'ala sedikit pun juga. Tetapi Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Bagian pertama dari ayat ini meniadakan, menafikan penyerupaan Allah kepada makhluknya dan makhluk menyerupai Allah. Tidak akan pernah dan tidak akan sama zat Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya dan seterusnya. Tidak ada yang sama dengan makhluk dan makhluk tidak serupa dengan Allah sedikit pun juga. Bagian yang kedua dari ayat yang mulia ini menetapkan Allah memiliki nama dan sifat. Abu Hurairah ketika membacakan ayat tadi kemudian sampai pada firman Allah sami'an basira, dia menjelaskan, aku melihat Rasulullah SAW ketika membaca ayat tadi dan sampai pada sami'an basira, beliau meletakkan ibu jarinya di telinganya dan jari telunjuknya di matanya, memberikan penjelasan kepada para sahabat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dengan pendengarannya yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Laisa kamitslihi syai'un. Dan Allah tabaraka wa ta'ala melihat dengan penglihatannya yang tidak sama dengan penglihatan makhluk, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Laisa kamitslihi syai'un. Berkata Abu Hurairah, ra'aitu Rasulullah SAW yaqra'uha wa yadha'u isba'aihi. Aku pernah melihat Rasulullah SAW membaca ayat tadi dan beliau meletakkan kedua jarinya tadi, jari ibu jari di telinganya, jari telunjuk di matanya. Qala Ibnu Yunus. Ibnu Yunus adalah salah seorang rawi dari hadis ini. قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير يعني أن لله سميع وبصير. Rawi ini dari kaum salaf menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Yunus, berkata Al-Muqri, ya, Al-Muqri adalah syekhnya, syekh dari Ibnu Yunus. Ini sanadnya saya bawakan. Sesungguhnya Allah sami'un basirun, maha mendengar, maha melihat. Ya'ni anna lillahi, bahwasanya bagi Allah, yakni Allah mempunyai sam'an wa basaran, pendengaran dan mata penglihatan. Yakni Allah mendengar dengan pendengarannya, Allah melihat dengan penglihatannya yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Qala Abu Daud, berkata Al-Imam Abu Daud dari kaum salafin, imam besar, imam ahlul hadis, dia mengatakan wa hadza raddun 'ala al-Jahmiyah. Hadis yang mulia ini sebagai bantahan terhadap Jahmiyah, karena Jahmiyah menolak nama dan sifat Allah Sami'un Basirun. Sedangkan orang-orang yang mengikuti mereka dari sebagian kaum mutakallimin mengimani bahwa Allah maha mendengar dan maha melihat, tetapi Allah mendengar bukan dengan pendengaran, Allah melihat bukan dengan penglihatan. Alangkah sesatnya mereka ini. Karena itu Al-Imam Abu Daud mengatakan wa hadza raddun 'alal Jahmiyah. Hadis ini sebagai bantahan terhadap kaum Jahmiyah. Akidah yang ke-25, kita beriman dan kita meyakini bahwa Allah turun setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis mutawatir. Sampai-sampai sebagian imam kita seperti Al-Imam Ad-Darqutni memiliki kitab khusus, mengarang kitab khusus dengan kitab Nuzul. Kitab Nuzul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mahkotanya ulama salaf, penyebar dakwah salaf, bukan manhaj salaf dari beliau, tidak, itu yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengerti dan tidak tahu sejarah, dan orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan dengki dan iri hati, melarang sebuah kitab, dan ini patut dibaca oleh para pelajar, para ustaz, dengan judul Syarah Hadis Nuzul, dengan penjelasan yang amat menakjubkan dari seorang salafi dan penyebar dakwah salafiyah, melanjutkan penyambung lisan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan termasuk di dalamnya a'immatul arba'ah, bahwa akidah mereka turun temurun sama. Kalau antum bertanya kepada ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah di timur, kemudian antum tanyakan lagi kepada ulama ahlu sunnah di barat, jawabannya akan sama. Walaupun keduanya belum pernah bertemu, belum pernah saling berbicara, jawabannya akan sama. Allah turun-turun ke langit dunia secara hakiki yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tidak boleh kita bertanya bagaimana turunnya Allah, sebagaimana tidak boleh kita bertanya bagaimana zat Allah, padahal kita meyakini zat Allah itu ada. Ya, tidak boleh kita merubah makna yang benar kepada makna yang batil, seperti kita mengatakan bahwa Allah yang bahwa yang turun bukan zat Allah tetapi rahmat Allah. Ini adalah kesesatan yang sangat dalam. Rahmat Allah turun setiap saat, tidak dikhususkan pada sepertiga malam yang akhir. Kalau itu rahmat Allah, kalau itu perintah Allah, apakah berani rahmat itu berkata seperti yang ada dalam hadis, seolah-olah dia Rabb, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka sifatkan, yang menunjukkan bahwa manhaj dan akidah mereka dipenuhi dengan kehancuran, ittirab, terjadi kegoncangan. Saya bawakan lagi firman Allah, yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Yani kalau kita merubah turun Allah ke langit dunia, bahwa yang turun itu bukan zatnya, tetapi rahmatnya, tetapi perintahnya, rahmat dan perintahnya, maka perkataan kita itu serupa, menyerupai ahli kitab al-Yahud yang telah merubah perkataan firman Allah dari tempat-tempatnya. Dan itu yang diikuti oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang semanhat dengan mereka. Sebagaimana firman Allah, yuharribun al-kaliba amma wadi'ihi. Yakni mereka telah merubah perkataan kepada arti yang lain. Arti yang lain ini tentu artinya batil. Allah katakan dia turun. Para sahabat tidak pernah mengatakan. Apa antum pernah mendengar para sahabat mengatakan bahwa yang turun itu bukan zat Allah, yang turun itu perintah Allah, yang turun itu rahmat Allah? Pernah? Tidak pernah. Karena para sahabat tadi cara beragama seperti yang saya jelaskan, ada empat macam. Beredar bersama Alkitab dan Sunnah, taslim. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Mereka imani nama dan sifat Allah apa adanya. Dan para sahabat orang Arab, perkataan itu harus dipahami sesuai dengan zahirnya, kecuali kalau ada qarinah. Dan ini dibicarakan oleh para ulama, qarinahnya itu apa? Di sini tidak ada dan jelas berbicara tentang sifat Allah, sifat perbuatan Allah turun ke langit dunia. Sebagian Jahmiyah yang memang kehilangan akal sehatnya, rusak fitrahnya, mulai menyerupai Allah dengan makhluknya, mengatakan kalau Allah sepertiga malam yang akhir turun ke langit dunia, di sini malam, di sana siang, ketika dia mau naik maka dia di sana sudah malam, akhirnya dia tidak naik-naik. Ini adalah perkataan yang paling durhaka yang pernah diucapkan oleh anak Adam. Karena kita sedang berbicara tentang Rabbul Alamin, bukan sedang berbicara tentang si A, B, C. Tidak. Bukan berbicara tentang Amr dan Zaid. Kita sedang berbicara tentang Rabbul Alamin. Allah katakan bahwa dia istiwa alal arsh, dia di atas langit. Sabbih isma rabbikal a'la. Allah juga berfirman sebagaimana disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samaa'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqul من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفروني فأغفر له. رب kita تبارك وتعالى, kata Nabi, turun setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Allah berfirman, siapakah yang mau berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Alangkah mulianya doa saat itu. Beranikah perintah dan rahmat berkata seperti ini? Kalau ditafsirkan bahwa yang turun itu perintah dan rahmat, apakah rahmat berani berkata seperti ini? La ilaha illallah. Penyimpangan dari Alkitab dan Sunnah. Penyimpangan, kerusakan dalam fitrah. Penyimpangan dari manhaj yang hak. Kata Allah, siapakah yang mau meminta kepada aku pasti aku berikan, siapakah yang mau memohon ampun kepada aku pasti aku ampunkan. Doa secara umum permintaan secara khusus, ampunan secara khusus. Alangkah mulianya saat sepertiga malam yang akhir itu. Apakah turunnya Allah ke langit dunia berarti arsy kosong? Itu makhluk. Sekarang saya berada di sini, di kursi dan berhadapan dengan antum. Kalau selesai nanti saya pindah ke sana. Ini kosong gak? Kosong. Ini makhluk. Yang kita bicarakan bukan makhluk. Rabbul Alamin tetapkan apa adanya. Tidak perlu kita tanya bagaimana, bagaimana. Inilah bahayanya dan celakanya mazhab filsafat ini. Kaum mutakallimin yang selalu bermain dengan akal, walhal akalnya sehat, walhal akalnya sakit. Dia mengutak-utik tentang Rabbul Alamin. Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ketika ditanya bagaimana istiwa Allah itu, dia diam, tertunduk, tertawa atau berkeringat? Berkeringat. Karena yang ditanya siapa? Allah, bukan rawi hadis. Fulan bagaimana? Dhaif atau thiqatun? Yang ditanya Rabbul Alamin. Ada orang yang dari kaum Jahmiyah memungutak-utik bagaimana Allah istiwa itu. Malik dia tunduk. Yang ditanya Ar-Rahman, bawakan ayat Ar-Rahman walal arsy istawa. Orang itu membawakan ayat. Dia tanya gimana? Lalu dijawab Imam Malik. Apa jawabannya? Ma'ruf saja. Istiwa ma'lum. Istiwa telah diketahui artinya. Ma'lum, orang Arab semua tahu istiwa. Dia betul mempunyai beberapa makna tergantung dari huruf yang, kalau di sini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy dimuta'addikan dengan huruf 'ala, itu pasti berada di atas. Para ahli bahasa Arab tentu tahu. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Sudah ma'lum, sudah tahu. Tahu artinya. Tidak bodoh orang Arab. Tetapi kaifiyahnya majhul. Enggak ada yang tahu. Allah tidak memberitahukan kepada kita di satu ayat pun dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW tidak pernah memberitahukan kaifiyah bagaimana Allah istiwa itu. Enggak pernah. Karena itu kata Imam Darul Hijrah ini, kaifiyahnya majhul. Enggak ada yang tahu, karena itu tidak boleh ditanya. Beriman kepadanya wajib. Bertanya tentang itu bid'ah. Saya kira antum ini orang jelek gitu. Bukan jelek mukanya, manhajnya jelek antum. Perintahkan murid-muridnya usir orang ini supaya tertutup habis syubhat itu. Kalau dia ada di majelis, nanti dia akan merasuk, memberikan syubhat. Seperti pada zaman kita sekarang ini, kaum Jahmiyah menyebarkan syubhatnya. Yang dimaksud istiwa, istaula, berkuasa. Itulah orang-orang yang telah rusak fitrahnya. Istiwa, istiwa. Lihat, perhatikan Imam Malik dan semua imam. Secara hakiki begitu juga nuzul. Nuzul ma'lum. Ma'lum nuzul, turun-turun. Tapi kaifiyahnya majhul. Beriman dengannya wajib. Bertanya tentangnya bid'ah. Kepada setiap sifat seperti tangan Allah maklum, tangan maklum, semua orang tahu tangan, tangan maklum, tapi kaifiyahnya bagaimana tangan Allah majhul, enggak tahu, karena Allah sendiri tidak memberitahukan. Beriman dengannya wajib, bertanya bagaimana tangan Allah, bid'ah. Selamat agama kita insyaallah taala. Ini manhaj yang hak, akidah yang sahihah, yang wajib kita ikuti. Ia berjalan bersama hidayah dan cahaya Al-Quran. Itu pertama. Kedua, tetap dalam fitrahnya. Jangan sampai kita keluar dari fitrah kita yang Allah jalla zikruhu telah memfitrahkannya. Yang ketiga, akal sehat dan akal jelas di bawah wahyu, dan akal yang sehat dan memiliki ketegasan selamanya tidak akan pernah menyalahi wahyu, selamanya akan menerima wahyu dan mengetahui apa yang dikatakan, difirmankan, apa yang dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang ke-26. Kita beriman dan kita meyakini bahwa Allah akan datang pada hari kiamat untuk mengadili di antara hamba-hambanya. Para sahabat ketika sampai kepada mereka firman Allah tabaraka wa taala, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, dan datang Rabbmu sedangkan para malaikat bersaf-saf. Enggak ada yang mengatakan, oh bukan datang, yang datang itu perintahnya, bukan datang zatnya. Enggak ada yang menafsirkan kecuali kaum Jahmiyah. Saking Jahmiyahnya dia mengatakan, mau ngapain dia datang? Ini sudah gulu, lebih dari Jahmiyah pada zaman dahulu. Luar biasa syubhat Jahmiyah itu, yang jelas menyalahi, menyelisihi hidayah dan cahaya Al-Quran. Datang-datang kaifiyahnya, datang kita katakan seperti Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, datang ma'lum, kaifiyahnya majhul. Beriman dengannya wajib, bertanya mengutak-atiknya bid'ah. Dan lebih bid'ah lagi ketika beristi'za dengannya, mengolok-olok. Datang-datang ta'zim. Para sahabat, firman Allah ini membesarkan firman Allah, tidak diejek-ejek. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Tahu para sahabat, alim. Tapi Jahmiyah adalah Jahmiyah. Dia berasal dari orang-orang Yahudi yang memang sunnahnya Yahudi adalah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Ke-27, akidah ke-27. Kita beriman dan meyakini bahwa Allah berkata-kata atau berbicara dengan lafaz dan huruf-hurufnya. Apa yang Allah mau dan kapan Allah mau dan sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah disifatkan dengan sifat kalam, berbicara. Ada dua sifat kalam, sifat kalam yang berkaitan dengan sifat zat Allah yang memang tetap ada pada Allah jalla zikruhu, karena Allah tidak disifatkan dengan bisu. Yang kedua, sifat kalam yang berkaitan dengan masyiatullah, kehendak Allah. Kapan Allah mau berbicara, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Jelas akidah ini menyalahi akidah kaum mutakallimin dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Berbeda dengan kaum salaf. Mereka mengatakan bahwa Allah disifatkan dengan sifat kalam, dengan masyiahnya, kehendaknya. Kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis dari Adi bin Hatim riwayat Bukhari dan Muslim. An Adi bin Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu ليس بينه وبينه ترجمان ولا إجاب يحجبه. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak seorang pun dari kamu melainkan Rabbnya akan berbicara kepadanya pada hari kiamat. Langsung berbicara kepadanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, langsung yang didengar oleh Musa adalah suara Allah. Tidak seperti yang dikatakan oleh Jahmiyah, Allah menciptakan makhluk untuk berbicara kepada Musa. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh Jahmiyah. Jadi yang berbicara kepada Musa bukan Allah secara hakiki, tapi makhluk yang diciptakan Allah untuk berbicara kepada Musa. Beranikah makhluk itu mengatakan, ya Musa innani anallah, wahai Musa sesungguhnya aku ini Allah. Beranikah pohon itu berkata bahwa aku adalah Allah? Kalau yang berbicara itu bukan Allah, alangkah rusaknya akidah Jahmiyah itu. Ada karena itu ahlu sunnah mengatakan Allah berbicara dan didengar suaranya dan dengan huruf. Perhatikan firman Allah, alif lam mim, alif lam ra, itu dengan huruf. Qaf, Sad, dan ayat-ayat Al-Quran dengan huruf. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dari firman Allah yang disampaikan, yang didengar oleh Jibril alaihi salam, adalah secara hakiki suara Allah. Dan itu firman Allah, tidak seperti yang dikatakan oleh kaum mutakallimin dari Asy'ariyah dan Maturidiyah bahwa yang dimaksud adalah ibarat. Itu yang ditangkap oleh Jibril bukan hakiki dari firman Allah, tapi secara makna. Lalu disampaikan Jibril kepada Rasulullah SAW pun secara makna ibarat, bukan hakiki firman Allah tabaraka wa ta'ala. Karena mereka mengatakan firman Allah azali, tidak disertai dengan masyiatullah. Ini adalah madhab kaum mutakallimin yang menyalahi madhab salaf. Madhab salaf mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Jibril secara hakiki, ayat-ayat Al-Quran didengar oleh Jibril, kemudian Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakiki firman Allah yang didengar oleh Jibril dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu adalah secara hakiki dengan lafaz dan huruf-hurufnya. Hadis yang mulia ini sangat besar sekali. Tidak seorang pun di antara kamu melainkan Rabbnya akan berbicara kepadanya pada hari kiamat. Tidak ada di antaranya dan di antara Rabbnya penerjemah, dan tidak ada hijab yang menghalanginya. Di antara kaum salaf adalah Al-Imam Al-Bukhari, pemilik kitab sahih, kitab tersahih sesudah kitab Allah Al-Quran. Beliau di dalam kitab sahihnya, di bagian kitab tauhid, saya bawakan di sini, memberikan judul bab kalamir rabbi Azza wa Jal yaumal qiyamati ma'al anbiya'i wa ghairihim. Bab perkataan Rabb Azza wa Jal pada hari kiamat kepada para nabi dan yang selain mereka, yakni secara hakiki, secara hakiki. Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan kalamullah itu makhluk, Al-Quran makhluk, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara langsung. Dia menciptakan makhluk-makhluk itu yang berbicara, yang didengar oleh Musa. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menegaskan bahwa dia sungguh-sungguh telah berbicara kepada Musa. Wa kallamallahu Musa taklim. Dan Allah benar-benar ditakkid di situ, benar-benar sungguh-sungguh telah berbicara kepada Musa. Yang didengar oleh Musa adalah firman Allah, sebagaimana yang didengar oleh Rasulullah SAW ketika Mi'raj adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang didengar oleh Adam ketika Allah berfirman kepadanya adalah firman Allah secara hakiki. Berarti sifat Allah, sifat kalam Allah berbicara, ada sifat zat, ada sifat fi'liyah, perbuatan yang dikaitkan dengan masyiatullah, kehendak Allah. Kapan Allah mau berbicara, Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara. Semua ini menyalahi kaum Jahmiyah dan orang-orang yang semanhaj, sepaham dengan mereka, seperti Mu'tazilah dan kaum Mutakallimin. Akidah ke-28. Kita beriman dan kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Huruf dan maknanya kalam Allah. Lafaz-lafaz dan huruf-hurufnya kalam Allah. Yang Allah berbicara dengannya secara hakiki, dengan lafaz-lafaznya dan huruf-hurufnya yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Jibril alaihi salam, dan memasukkannya ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran bukanlah makna atau ibarat dari firman Allah yang dipahami Jibril kemudian disampaikannya secara makna juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keyakinan kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, itu pemahaman mereka seperti Al-Quran secara hakiki, secara hakiki disampaikan oleh, difirmankan oleh Allah kepada Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang ditangkap oleh Jibril itu makna dari firman Allah. Jadi pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman, tapi makna atau ibarat. Dan itu juga yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman yang rancu, menyalahi ketegasan Al-Kitab dan Sunnah dan perjalanan salafur ummah radhiyallahu anhum jami'an. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk, sebagaimana dikatakan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang sepaham dengan mereka. Karena kalau Al-Quran itu makhluk, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu makhluk? Kalau Al-Quran itu makhluk, berarti Bismillahirrahmanirrahim, salah satu ayat dalam Al-Quran dalam surat An-Naml, Bismillahirrahmanirrahim, yakni Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam menulis surat kepada Ratu Balqis diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dalam Al-Quran dalam surat An-Naml. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu makhluk? Di situ ada nama Allah, Bismillah, ada Allah, ada nama dan sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apakah Ar-Rahman, Ar-Rahim itu makhluk? Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, berarti Ar-Rahman, Ar-Rahim itu makhluk. Berarti Allah makhluk. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan dan mereka sifatkan. Ini kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah, lafaz dan maknanya kalamullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar kalamullah. Allah namakan Al-Qur'an adalah kalam kalamullah, firman Allah, karena ia dari ilmu Allah. Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, berarti ilmu Allah makhluk, berarti Allah itu makhluk. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh para ulama kaum salaf yang dahulu, ketika Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka mengatakan kul huwallahu ahad itu makhluk, yakni Allah itu makhluk. Kalau antum mengatakan Al-Quran makhluk, berarti Allah itu makhluk. Hadis Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah, kala dia berkata, kana Rasulullah SAW yu'ridu nafsahu ala nasi fil mawqif. Adalah kebiasaan Rasulullah SAW menghadapkan dirinya kepada manusia di mawqif. Di mawqif, yaitu tempat manusia wukuf di Arafah. Orang-orang musyrikin biasa menunaikan ibadah haji, tapi disertai dengan kesyirikan. Karena kepada mereka telah sampai hujjah dakwah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Maka beliau mengatakan, faqala ala rajulun yahmiluni ila qawmihi, فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي. Apakah ada seseorang yang akan membawaku kepada kaumnya? Karena sesungguhnya Quraisy telah menghalangiku supaya aku dapat menyampaikan perkataan Rabbku. Tegas Nabi SAW mengatakan, كَلَامَ رَبِّي, perkataan Rabbku, firman Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang ke-29, kita beriman dan kita meyakini bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah nanti pada hari kiamat. Ini pun diingkari oleh hampir seluruh ahli bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij dan lain-lain, mengingkarinya. Ada yang beriman tetapi mereka mentakwilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Rabbnya. Mereka melihat, yakni di antara akidah, akidah Ahlus Sunnah, akidah Salafun Salihin, adalah mengimani, meyakini bahwa orang-orang mukminin akan melihat Allah nanti pada hari kiamat dan di surga kelak. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan ini telah kita bahas di mukaddimah ketiga tentang sifat Allah, sifat tertawanya Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini memiliki ada 4 mukaddimah yang merupakan sebagian kaidah-kaidah qa'idus syara', kaidah-kaidah agama yang patut dipahami dan dipelajari oleh kaum muslimin. Akidah ke-30, kita beriman dan kita meyakini bahwa Allah zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya tidak sama dan tidak serupa dengan sesuatu pun juga dari makhluknya. Demikian akidah Ahlus Sunnah. Tetapi Ahlul Bid'ah tuli telinganya, buta matanya. Ahlus Sunnah berulang kali dengan lisan dan tulisan dari zaman dahulu sampai sekarang mengatakan bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tetapi karena ahli bid'ah ini tuli telinga dan buta mata, sehingga mereka tidak mendengar dan tidak melihat, tetap saja mereka mengatakan bahwa Ahlus Sunnah telah menyerupai Allah mujassimah. Berapa banyak para ulama kita dituduh mujassimah, seperti oleh Al-Kautsari Al-Jahmi, tokoh Jahmiyah pada abad yang lalu, menuduh Ibnu Khuzaimah dengan kitab tauhidnya sebagai kitab kaum musyrikin, dan melemparkan tuduhan kepada sejumlah para ulama Ahlus Sunnah. Dan dia menuduh bahwa Ahlus Sunnah telah menjisimkan Allah, karena Ahlus Sunnah meyakini sebagaimana yang Allah firmankan bahwa Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai kedua tangan, Allah mempunyai kedua mata, Allah tertawa, Allah marah, Allah redha, Allah datang, Allah istiwa, dan seterusnya yang sesuai dengan kebesaran, kemuliaan dan ketinggian Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Mereka dituduh oleh ahli bid'ah yang tuli dan buta matanya. Walhal Ahlus Sunnah mengatakan, kita beriman, kita meyakini bahwa Allah zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu pun juga dari makhluknya, dan tidak ada seorang pun makhluk yang serupa dengan Allah. Berulang-ulang tapi masih dikatakan bahwa mereka Ahlus Sunnah mujassimah oleh Jahmiyah, yang menjisimkan Allah. Kenapa? Karena Jahm bin Safwan dan kawan-kawannya telah menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagian dari pengikutnya beriman kepada sebagian nama Allah, tapi menghilangkan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena maksud dari Jahm, selain dari maksud-maksud jahatnya, dia mengatakan inilah bentuk tauhid. Kalau kita tetapkan nama dan sifat Allah, berarti kita telah menyerupai Allah dengan makhluknya. Dia tidak tahu bahwa Allah mempunyai zat dan manusia mempunyai zat. Kenapa dia tidak hilangkan zat Allah? Nanti kita akan bicara tentang masalah Jahmiyah, masih panjang pembicaraan kita. Barangkali ini ikhwan yang dapat saya sampaikan, dan kita istirahat sejenak, kemudian kita lanjutkan dengan soal jawab. Walhamdulillahirabbil alamin.